ada iklan telur baru lah. Nah, yang 13 belum ya? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. As-su'alu salisa asyar, pertanyaan yang ke-13, yaqulu Zakir, ad-da'wah fardun ala kulli muslimin. Bahwa si Zakir Naik mengatakan dakwah itu wajib terhadap setiap muslim. Wa man lam yad'u lam yadkhulil jannah. Barang siapa tidak berdakwah, dia tidak akan masuk surga. Oh, bangga saya ini dai. Tapi sayang Abu Yatib. Baik, maka Syekhuna Yahya Hafidzahullah menjawab bahwasanya kalimat yang mutlak semacam ini tidak benar. Orang ini bodoh. Dia bukan orang yang layak untuk diambil ucapannya. Orang ini adalah orang yang bingung, yang kacau terhadap Taurat, terhadap Injil, suka membaca kitab-kitab Hindu, padahal Hindu adalah wasaniyah, penyembah berhala. Soalnya jika tidak demikian, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam kitabnya yang mulia, "Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina." Dan kami jadikan dari sebagian dari mereka minyak tabi'iyah, para pemimpin yang membimbing dengan urusan kami atau dengan perintah kami. Hanya sebagian yang menjalankan ini. Yang lain tidak diancam dengan neraka. Dan Allah Ta'ala juga berfirman dalam kitabnya yang mulia, وَلَتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةُ يَدُعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Hendaknya ada sekelompok orang dari kalian, orang-orang yang berdakwah, yaitu yang mengajak kepada kebaikan, memerintahkan kepada yang ma'ruf, melarang dari yang mungkar, dan mereka itulah orang yang beruntung. Jadi sebagian yang mampu saja yang diwajibkan, yang lain-lain sesuai kemampuan. Dan Nabi SAW bersabda, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadih. Barang siapa dari kalian melihat kemungkaran, maka hendaknya dia merubah dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bi lisanih. Kalau dia tidak mampu, maka dengan lidahnya. Fa illam yastati' fa bi qalbih. Kalau dia tidak mampu, maka dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman. Yang demikian itu adalah iman yang paling lemah. Fa laisa kullun nas yaqdiruna 'ala da'wati ila Allah. Maka tidak setiap orang itu mampu untuk berdakwah ke jalan Allah. Kemudian beliau mengatakan, al-muslim illam yatayassar lahu an yaquma bi da'wati ilallah. Muslim kalau dia tidak dimudahkan untuk menegakkan dakwah di jalan Allah, fa innahu minan najin, tetap dia akan selamat. Karena apa? Dia tidak mampu. Asalkan dia itu termasuk dari ahli tauhid. Nah, sementara orang ini tauhidnya sendiri banyak mengalami kekacauan. Allah Ta'ala berfirman, summa awrasnal kitab alladzina astawfaina min ibadina. Kemudian kami wariskan kitab ini kepada orang-orang yang kami pilih dari para hamba kami. Faminhum zalimun li nafsih. Di antara mereka ada yang mendzalimi dirinya sendiri. Waminhum muqtasid. Di antara mereka ada yang pertengahan. Zalim terhadap diri sendiri maksudnya adalah apa? Sebagian kewajiban ditinggalkan, sebagian keharaman malah dilanggar. Di antara mereka ada yang pertengahan, yaitu menjauhi kemaksiatan dan menjalankan yang wajib saja. Wa minhum sabiqun bil khairat. Di antara mereka ada yang bersegera di dalam kebaikan, yaitu perintahnya dikerjakan, sama saja dia wajib ataukah mustahab, dan larangan Allah ditinggalkan, sama saja dia itu haram ataukah makruh. Biiznillah, dengan seizin Allah. Dzalika huwal fadlul kabir. Yang demikian itu adalah keutamaan yang besar. Jannatu adni yadkhulunaha. Yaitu surga-surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya. Yuhallawna fiha min asabira min zahabi wa lu'lu'a. Mereka diberi perhiasan di dalamnya dari gelang-gelang yang terbuat dari emas dan dari lu'lu'. Yaitu dari apa? Mutiara. Walibasuhum fiha harir. Dan baju mereka di dalamnya adalah sutra. Ini menunjukkan walaupun orang ini pendosa, tetapi apa? Dia selama masih ahlil iman, dia akan masuk surga. Dan diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Matsalul ladzi yaqra'ul Qur'an kal utrujah, ta'muha thayyib wa rihuha thayyib." Permisalan orang yang membaca Al-Qur'an, maka dia itu seperti utrujah. Sejenis apa itu? Lemon. Sejenis, iya, lemon ya. Orang memanggilnya apa? Lemon Yahud. Thayyib. Baunya rasanya manis dan baunya itu wangi. Walladzi la yaqra'ul Qur'an kat tamrah. Orang mukmin yang tidak membaca Al-Qur'an maka dia itu seperti kurma. ta'muha thayyib wa la riha laha. Rasanya enak atau manis, tetapi dia tidak memiliki bau, bau yang harum maksudnya. Wa masalul fajiril ladzi yaqra'ul Qur'an kama salir raihana. Permisalan orang yang fajir, dalam lafaz yang lain munafik, yang dia itu membaca Al-Qur'an, maka dia itu seperti raihana. Dia adalah tanaman hijau yang wangi itu. Tapi kalau digigit ya pahit. Rihuha thayyib wa ta'muha mur. Yaitu baunya harum, wangi, tetapi rasanya itu pahit. Yang dia untuk pengharum saja. Wa masalul fajiril ladzi la yaqra'ul Qur'an kama salil handalah. Permisalan orang fajir dalam lafaz yang lain munafik, yang tidak membaca Al-Qur'an, maka dia seperti handalah. Handalah itu seperti hap-hap. Tetapi apa? Tapi dalamnya jangan dimakan, dia pahit sekali. Dia tanaman yang menjalar dia. Hijau bergaris-garis. Yaitu ta'muha mur wa la riha laha. Rasanya pahit dan dia tidak memiliki bau. Kemudian pertanyaan yang ke-14, Zakir yang mudbir ini, yang mundur ke belakang ini, dia berkata, "I'fa'ul lihyah laisa fardhon, innama hiya sunnatun linabiyyina." Bahwasanya memelihara jenggot ini enggak wajib, tapi ini sunnah untuk nabi kita. "Wa laisa sunnatan linnasara." Ini bukan sunnah untuk Nasara. "Fahum la ya'funa luhahum." Mereka tidak memelihara jenggot mereka. Ini melemahkan sunnah. Baik, Syekhuna wa faqahullahu ta'ala mengatakan hadzal qaul batil. Ucapan ini batil. Faqad thabata 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu amara bi ifa'il lihyah. Telah pasti dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau itu memerintahkan untuk memelihara jenggot fi ahadits katsira. Dalam hadis-hadis yang banyak, wal amru yaqtadil wujub, dan perintah itu menuntut kewajiban. Liqaulillahi subhanahu wa ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Maka hendaknya orang-orang yang menyelisih perintah beliau itu berhati-hati, jangan sampai mereka tertimpa fitnah, yaitu penyelewengan hati, atau mereka tertimpa siksaan yang pedih. Ancaman ini menunjukkan asal perintah adalah wajib. Dan juga berdasarkan sabda Nabi SAW, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah. Seandainya bukan karena akan menyusahkan umatku, niscaya aku akan memerintahkan mereka bersiwak di setiap kali sholat. Ini menunjukkan apa? Asal perintah memang menimbulkan kesukaran, yaitu apa? Adanya kewajiban dan beban. Dan berdasarkan sabda Nabi SAW, ketika beliau memerintahkan mereka untuk berhaji, salah seorang sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, akul la'am," wahai Rasulullah, apakah ini setiap tahun? Beliau menjawab, "Laukultu na'am la wajabat." Seandainya aku bilang iya, niscaya hajjah itu, haji itu adalah setiap tahun. "Mana haytukum anhu fajtanibuh." Apa saja yang aku kalian larang darinya, maka jauhilah. Termasuk itu adalah apa? Larangan untuk menyerupakan diri dengan orang-orang majus dalam masalah jenggot itu, mencukur jenggot. "Wa ma amartukum bihi fa'tu minhum mastata'tum." Dan apa saja yang aku perintahkan kalian untuk mengerjakannya, kerjakan itu semampu kalian. Dan jelas setiap orang mampu untuk menjaga jenggotnya. Jenggot enggak sampai seberat satu tan. Enggak berat kita kepala kita kalau ada jenggot. Tayyib. "Wa hadhil adillah tadullu ala annal amra yaqtadil wujub." Maka dalil-dalil ini menunjukkan bahwasanya perintah itu menuntut adanya kewajiban. "Fa itlaqul lihyah wajib." Maka memelihara jenggot, membiarkan jenggot itu wajib. "Wahal kuha muharram." Dan mencukurnya adalah haram. "Lau qala qa'il inna min kaba'iri dzunub halqal lihyah." Seandainya ada orang mengatakan termasuk dosa besar adalah mencukur jenggot, "ma aba'ada andaik." Ini enggak jauh dari macam itu. Sampai tingkat dosa besar. Kenapa? "Li'anna Nabi SAW naha anit tashabuhi bin nisa." Karena Nabi SAW melarang untuk apa? Menyerupakan diri dengan wanita. "Wala anal mutasyabihina minar rijali bin nisa." Dan Nabi melaknat pria yang menyerupakan diri dengan wanita. "Wal mutasyabihati minan nisa'i bir rijal." Dan melaknat para wanita yang menyerupakan diri dengan pria. "Wa asaru bin Abbas as-sabitu anhu." Asar Ibnu Abbas yang telah pasti dari beliau. "Anamatu adu alaihi bilaknah." "Anamatu bu'ida alaihi bilaknatin au bil ghadabin au bin nar yasiru kabirah." Bahwasanya perkara apapun yang dia itu diancam dengan laknat atau kemurkaan atau api neraka, maka dia adalah dosa besar. "Wa ala dhalika salaka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullah alaih." Dan di atas Di atas definisi inilah Syaikhul Islam rahmatullah alaihi berjalan tentang definisi dosa besar. Dan berdasarkan ini, fahalikul lihyah mutasyabihun bin nisa. Orang yang, pria yang mencukur jenggot, dia itu menyerupakan diri dengan wanita. Idhafatan ila tasyabuhil halik fil kufar aidon. Digabungkan dengan apa? Bahwasanya orang yang mencukur jenggot itu, dia menyerupakan diri dengan orang kafir juga. Wan Nabi SAW yaqul man tasyabah bil qawmin fahuwa minhum. Nabi SAW bersabda, dan barang siapa menyerupakan diri dengan suatu kaum, maka dia termasuk dari mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Kitabil Karim, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil Yahudi dan Nasara sebagai wali-wali kalian, sebagai teman setia, sebagai penolong, sebagai teman dekat dan sebagainya. Ba'dhum awliya'u ba'd. Sebagian dari mereka adalah wali bagi sebagian yang lain. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Barang siapa berloyalitas dari kalian dengan mereka, maka berarti dia termasuk dari golongan mereka. Innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada kaum yang zalim. Fataral ladzina fi qulubihim maradun yusari'una fihim. Maka engkau akan melihat orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit, yaitu penyakit nifaq, mereka akan bersegera untuk datang ke orang-orang Yahudi dan Nasara tadi, terutama yang Yahudinya. Ini karena kisah terkait dengan apa? Perang Khandaq. Yaquluna nakhsha an tusibana da'irah. Mereka berkata, si munafikun ini berkata kepada orang Yahudi, kami khawatir kami akan tertimpa kecelakaan kalau sampai apa? Kalau sampai orang-orang pasukan Ahzab itu masuk ke Madinah. Fa asallahu ayati bil fath au amrin min indihi fayusbihu ala ma asaru nadimin. Maka semoga Allah mendatangkan kemenangan atau suatu perkara dari sisinya sehingga mereka, yaitu orang munafikun tadi, menyesal terhadap perkara yang telah mereka bisikkan di dalam hati mereka sendiri, dalam diri mereka sendiri. Kita baca langsung aja. Kemudian beliau mengatakan, Syahuna mengatakan, mencukur jenggot itu masuk di dalam mencakup apa itu? Menyerupakan diri dengan wanita dan juga menyerupakan diri dengan orang-orang kafir. Juga masuk di dalam perkara merubah ciptaan Allah. Dan juga masuk di dalam at-talayun, yaitu menyebabkan pria itu menjadi lembek. Dia jadi layinan, jadi orang yang lembek. Enggak tampak gagahnya. Makanya orang kafir takut kalau lihat orang berjenggot. Ngeri mereka. Sekedar jenggot padahal. Sudah ketakutan. Wala yasiru khosinan. Tidak menjadi orang yang kokoh dan gagah. Khosin sih makna mudahnya adalah kasar sebenarnya. Tapi ya bukan kasar tentunya maksudnya. Dan juga dia itu mencakup sekian banyak perkara-perkara yang terlarang. Salah satu dari perkara yang terlarang itu saja sudah menunjukkan bahwasanya mencukur jenggot itu tidak boleh. Dan bahwasanya membiarkan jenggot itu adalah wajib. Ini adalah untuk pria. Wahadar rojul afan. Hadar rojul si Zakir Naid dan yang semisalnya. Mereka mengatakan ini hanyalah sunnah saja. Maka ini adalah penipuan. Padahal Nabi SAW bersabda, man ghasyana falaysa minna. Barang siapa menipu kami, dia bukan termasuk kelompok kami. Bukan termasuk golongan kami. Pertanyaan yang ke-15, Zakir Naik. Yang sahudja'i ayyakula inda da'watil handusi akhil aziz. Sajidil handusi. Ini na'udzubillah. Dia menasihati seorang da'i ketika hendak mendakwai orang Hindu. Bilang, saudaraku yang mulia, wahai sahabatku Hindu. Ini do'if sekali ya. Gak harus dengan kita harus mengorbankan agama kita dan apa itu walak barok kita. Kalimat lembut tapi gak harus dengan cara seperti ini. Mereka bukan saudara kita. Syahiyah Yahabidullah mengatakan, ucapan orang ini menunjukkan bahwasanya orang ini tidak menempuh jalan para da'i ilallah yang ada di atas ilmu dan keyakinan. Dia hanyalah menempuh langkah-langkah akhlaniyah saja, mengagungkan akal. Ucapan dia kepada orang Yahudi, wahai saudaraku yang mulia. Ucapan yang Hindu. Wahai saudaraku yang mulia, kepada orang yang menyembah kemaluan wanita dan juga menyembah apa ini? Iya, kemaluan al-baghi. Baghi ini pria atau wanita ya kalau baghi itu? Yaitu yang al-muhim pezina. Perempuan juga pezina. Atau yang dia itu adalah menyembah sapi, menyembah lembu. Yahlibul baqarah, yaitu dia memerah susunya lembu, kemudian dia menyembah lembu tersebut. dia yang memelihara lembu itu, ngasih makan lembu, habis itu sujud pada lembu. Gimana nih? Lembunya enggak mampu cari makan sendiri. Setelah itu kita katakan, Nadia Aziz, wahai yang mulia, pada Allah Ta'ala berfirman, wa may yuhinillahu famalahu min mukrim. Barang siapa telah dihinakan oleh Allah, maka tidak ada yang mampu memuliakan dia. Orang musyrikun hina. Maka ucapan orang tadi perlu diperiksa lagi semacam ini. Iya, boleh jadi memang orang ini mulia, dilihat dari sudut pandang dia itu punya harta yang banyak. Atau dari sudut pandang ucapan, apa itu? Zuk innaka antal azizul karim. Yaitu ejekan. Rasakanlah ketika Allah Ta'ala menyiksa penduduk neraka itu. Sesungguhnya engkau adalah orang yang perkasa lagi mulia. Ini jelas niat dia enggak itu kan. Kalimatnya lembut, lunak. Bukan sedang mengejek orang ya, orang Hindu tersebut. Yaitu dalam bab tahakum, yaitu sedang apa? Sedang mengejek. Adapun kalau secara mutlak ucapan semacam itu tidak boleh. Karena Nabi SAW dalam doa kunut yang beliau ajarkan kepada Hasan, hadis yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan dengan sanad yang sahih, innahu la yazillu man walait, tidak akan hina orang yang engkau ajak loyalitas ya Allah, engkau beri loyalitas. Wala ya'izzu man ajait, dan tidak ada yang mulia bagi orang yang engkau musuhi ya Allah. Dan kalau dia maksudkan dari saudaraku tadi adalah saudara agama, maka ini haram. Allah Ta'ala berfirman, fa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakata fa ikhwanukum fid din. Kalau mereka mau bertobat, yaitu tobat dari kekufuran, dan mereka menegakkan sholat dan menunaikan zakat, maka mereka itulah saudara kalian di dalam agama. Berarti yang kita pahami dari sini, kata beliau, kalau orang tersebut tidak mau bertobat dari kekufurannya, tidak menegakkan sholat dan tidak menunaikan zakat, dia bukan saudara kita dalam agama ini. Tapi kalau dia inginkan adalah ukhuwah thainiyah, yaitu saudara sebangsa setanah air, bukan saudara seagama, maka ini punya sisi yang boleh dibenarkan sebagaimana firman Allah Ta'ala, kadzabat 'adunil mursalin id qala lahum akhuhum hudun ala tattaqun. Kaum 'ad telah mendustakan para rasul ketika saudara mereka yang namanya Hud berkata kepada mereka, kenapa kalian tidak mau bertakwa? Ini kalau alanya benar-benar pertanyaan, tapi dia adalah Arab, maukah kalian bertakwa? Dan ini banyak disebutkan dari para nabi. Allah Ta'ala berfirman, id qala lahum akhuhum, ketika berkata kepada mereka saudara mereka. Maksudnya adalah dari sisi apa? Saudara dalam tanah airnya. Adapun persaudaraan agama, maka ini telah ditiadakan antara seorang kafir dan mukmin. Pertanyaan yang ke-16. Wasu'ila Zakir. Zakir ditanya sekarang. Limadza nabahas fi kutubihim wa qad nahaa Rasulullah SAW an dzalik wa hasa 'alal Qur'an. Kenapa kita mencari-cari di dalam kitab mereka, padahal Rasulullah telah melarang dari yang demikian, dan Rasulullah mendorong kita untuk mempelajari Al-Quran. Maka dia menjawab, mahunaka hadisun yadulu ala nahyi anil bahsi fiha. Dia enggak belajar hadis memang. Ibu Injil dan Weda dan Tripitaka ya sudah, dan Zaruh Jeskiah lagi, enggak tahu habis ini belajar apa lagi. Kapan belajar Arba'in Nawawi? Maka jawab Syekhuna Hafidahullah, laqad zakarna minal Qur'an wa sunnah ma yakfi. Telah kita sebutkan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan sunnah yang mencukupi itu. Bahkan apa? Nasihat Rasulullah kepada Umar, padahal Umar ilmunya sudah tingkat tinggi. Itu pun Rasulullah melarang. Tetapi sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan, afalam yaziru fil ardi fatakuna lahum qulubu yaqiluna biha au adhanu yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Kenapa mereka itu tidak berjalan di muka bumi dan kemudian mereka itu memiliki hati yang mereka gunakan untuk memikirkan, atau telinga yang mereka gunakan untuk mendengar, tetapi memang bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta adalah hati yang ada di dalam dada. Dan Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam kitabnya, falamma zaghu azaghallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Manakala mereka itu menyeleweng, maka Allah selewengkan sekalian hati-hati mereka, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang fasik. Kemudian beliau mengatakan, "Lau lam yakun hadzal rajul minal fasiqin, lahu dia li ba'dhi hadzal adillah fayantafi." Kalau bukan karena orang ini adalah fasik, niscaya dia telah mendapatkan petunjuk di sebagian dalil sehingga dia mendapatkan faedah itu. Kemudian pertanyaan kita baca yang terakhir untuk pagi ini. Pertanyaan yang ke-17, si Zakir naik ditanya tentang masalah memakai karfatat, yaitu memakai dasi, tail. Untuk seorang muslim, apakah ini termasuk alamat Nasrani ya? Dan memang ketika itu Zaid sendiri memakai tail dan dia juga memakai bantal. Bantal bukan tail. Memakai pantalon. Seandainya bukan karena ada kopiah yang putih di atas kepalanya, saya enggak akan ada beda antara dia dengan Nasrani. Ya, na'udzubillah. Tapi maka dia menjawab, enggak ada di sana dalil di dalam Injil bahwasanya karfatat itu adalah alamat orang Kristen. Maksudnya adalah ini enggak khusus untuk orang Kristen, kita pun boleh. Maka Syekhuna wafaqahullah taala menjawab, "Awa kullama fi mas'alah tunadziru fiha tahtajun nas liyadhhabu ilal Injil." Apakah setiap kali ada masalah yang engkau berdebat di dalamnya, engkau jadikan manusia itu perlu untuk pergi ke Injil? Mahadil fitnah ala hadar rojul fitnah, apa yang sedang menimpa orang ini? Selalu dalil yang diutamakan adalah Injil. Atau yang lain-lain, selain Al-Quran dan Sunnah. Enggak ada sunnahnya yang dia pakai. Kemudian Syekhuna mengatakan, tidak ada di sana dalil dalam Injil. Tidak ada di sana dalil dalam Injil. Kami katakan kepadamu, Injil itu salah satu dari dua perkara. Boleh jadi dia itu telah dirubah-rubah dan diganti, atau boleh jadi dia itu sudah mansukh dan telah dinukilkan oleh Imam Az-Zahabi rahmatullah alaihi di dalam biografi Ka'ab ibn Mati Al-Ahbar dalam Syiar Alamin Nubala, bahwasanya Imam Zahabi mengatakan tidak boleh kita membaca kitab-kitab tersebut. Demikian pula beliau menukilkan di dalam biografi Abdullah bin Amr ibn Al-As, yaitu enggak boleh kita belajar membaca kitab-kitab tersebut. Akibatnya memang terseret seperti orang ini. Dan As-Sakhawi rahimahullah telah menulis sebuah kitab yang ini dinisbatkan pada beliau, Al-Aslul Asil fi Tahrimin Nakal minat Taurat wal Injil. Prinsip yang paling mendasar tentang haramnya menukil dari Taurat dan Injil. Sementara engkau sekarang menjerumuskan manusia di setiap kali setiap orang yang berdebat denganmu, engkau jerumuskan dia untuk masuk mungkin ke dalam Taurat atau mungkin ke dalam Injil. Engkau tersesat, kemudian engkau ingin menyesatkan manusia. Padahal Nabi SAW bersabda, "Man da'a ila dhalalah kana 'alaihi minal wizr mislu auzari man tabi'ah." Barang siapa mengajak kepada kesesatan, maka dia akan memikul dosa semisal dengan dosa-dosa orang yang mengikuti dia ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, la yanqusu min auzarihim syai'a, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Bagaimana kalau orangnya tidak sekuat dia, ini kalau kita katakan dia kuat, tiba-tiba dia tertarik Injil, akhirnya masuk Kristen betulan. Ayo. Belum tentu orang, semua orang sekuat dia mengetahui aibnya Injil. Misalkan kita katakan dia adalah orang kuat. Baik. Bagaimana masalah apa? Membuka kitab-kitab ahli bidah. Tidak semua orang sekuat para ulama. Sementara Zakir ini bukan ulama, tapi dia menyesatkan orang, bahaya. Untuk membaca Injil, baca Taurat. Karena orang akan tertarik, oh aku juga akan coba lihat aib-aibnya kitab itu. Padahal belum tentu dia ini diselamatkan oleh Allah. Akhirnya dia tertarik, oh aku akan mendakwai orang beragama Shinto. Akhirnya dia cari kitabnya orang Shinto, iya kalau dia selamat. Baik. Kemudian beliau mengatakan, maka kasihanilah dirimu sendiri wahai Zakir Naik. Bertobatlah kepada Allah. Kemudian jelaskan perkara yang dulu engkau itu mengajak manusia kepadanya, bahwasanya itu adalah perkara yang batil. Allah Ta'ala berfirman, illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim. Kecuali orang yang bertaubat, berbuat perbaikan dan melakukan penjelasan, mereka itulah orang yang aku beri taubat kepada mereka, dan aku itu adalah maha penerima taubat lagi maha penyayang. Ayat ilahuna wallahu ta'ala.